إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdul Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Qala mu'alif Habibullah Ta'ala wa fi kulli ana milatin min asabi'il yadaini wa rijlaini sulusu asyarat diat, dan pada setiap jari jemari dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki ini sepertiga dari 10 diatnya. Berarti berapa? tiga koma tiga tiga koma tiga onta, tiga ekor lebih berapa? Tiga ekor lebih sepertiganya harga satu onta. 3 ekor ditambah 1/3 harga ekor unta. Ini harga dari satu jari. Harga dari satu jari. Bukan ya? Bukan. Ini salah ini. Salah. Untuk yang kemarin fi asabi'il yadaini adiyatun kamilatun. Lakada asabi'ul rijlaini diyatun kamilatun idza qata'at jami'an. Berarti kuli asba'in isru diyatin. Kami ulang. Ada kesalahan. Pada satu jari, baik itu jari sama, paham? Ini satu jari tangan atau kaki. Kemarin harganya berapa? 10 ekor unta. 10 ekor unta tidak membeda-bedakan apakah itu jari telunjuk, jari tengah atau kelingking, dan apakah itu jari kaki atau jari tangan. Kemudian selanjutnya fi kulli anamilatin min asabi'il yadaini ini pada cila ini sulus asara adiyah. Dan pada setiap anamilah itu ruas. Ruas. Ada ruas. Satu, dua, tiga. Dan pada setiap ruas dari satu jari, dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki, ini harganya sepertiga dari sepuluh. Ini kan sepuluh ya kan. Nah ini masing-masingnya sepertiga. Kalau memotongkan si mitok dipotong tol ya kan. Berarti diatnya, ini diatnya tiga ekor unta ditambah sepertiga harga satu ekor unta. Karena ini berapa ini? Ini 10 ekor unta ya kan? Dibagi 3 ya kan? 1, 2, 3. Berarti masing-masing ini 3 ekor unta lebih 1/3, 3 ekor unta lebih 1/3, 3 ekor unta lebih 1/3 dari ekor unta. Ini anamil. Setiap ruas-ruas jari. Li'anna fi kulli asba'in salah satu mafasil. Karena setiap satu jari ini ada tiga mafasil, tiga ruas. Satu, dua, tiga. Bentar. Wa nangkosimu diyatal asba'in ala adadiha. Maka kita membagi diat dari masing-masing jari tersebut sesuai dengan hitungannya, sesuai dengan hitungannya. Kama kusimat diatul yadi alal asabi'i bisawiyah. Sebagaimana pembagian diat tangan atas jari jemari dengan sama. Sama ya. Ini sama, ini sama, ini sama, sama. Wal ibham sedangkan ibu jari ya, wal ibham fihi mafsalani, sedangkan ibu jari hanya dua ruas saja. Satu, dua ruasnya. Satu, dua. Wa fi mafsalin minha nisfu asharatiyat, dan setiap satu mafsal, satu ruas ini diatnya setengah dari sepuluh, berarti lima. Lima ekor unta. Memutuskan ini saja diatnya lima ekor unta. Jadi sama ya kan harganya. Ini sepuluh, ini sepuluh. Kalau ini dibagi tiga, ini cuma dibagi dua. Jadi sama. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu. Ini rincian pembagian tentang ruas jari jemari. Kalau kaki sama ya. Kaki berapa ini? Kaki satu atau dua ini? Ada yang dua ya. Ada yang tiga, ada yang dua. Berarti sama ya. Kalau yang tiga ruasnya berarti dibagi tiga. Ini sepuluh dibagi tiga. Jempolnya. Kalau enggak ada berarti ada ya. Ada atau enggak? Berapa ruasnya? Kalau enggak ada berarti sepuluh. Dua ya. Dua. Kalau dua berarti setiap ruasnya lima ekor unta. Kecil-kecil ini paham ini ya, yang setiap ruas-ruas dari jari jemari, maka setiap ruasnya, kalau yang tiga ruas berarti satu ruas, berarti nilainya 3 ekor unta ditambah 1/3 dari harga 1 ekor unta. Kemudian selanjutnya qala Syekh Hafidzullah Ta'ala wa fi kulli sinnin nisfu asharatiyat khamsu minal ibil, dan pada setiap satu gigi. Sekarang membicarakan tentang diatnya gigi. Mencopot gigi seseorang, maka diatnya setengah dari 10 diat, berarti 1 gigi 5 ekor unta. Jatuh orang ya, kena muka giginya protol, membayar berapa? Membayar 5 ekor unta. Ada satu unta itu berapa? 60 juta. Kali 5. Li hadisi Amr ibn Hazm marfu'an, sebagaimana hadis Amr bin Hazm sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sinni khamsu minal ibil, dan pada satu gigi, ini diatnya 5 ekor unta. Rawahun Nasa'i. Qala al-Muwaffiq, telah berkata Imam Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu khilafan fi anna diyatasnani khamsu fi kulli sinnin. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di antara pendapat para ulama pada diat gigi-gigi tersebut. Satu gigi adalah 5 ekor unta. Jadi dipukul sama ya, giginya dipukul sama. Tidak membedakan antara gigi depan dan gigi belakang. Al-Mu'alif rahimahullah ahwitaullah ta'ala sanian, bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin itu diat tentang anggota-anggota badan. Sekarang bagian yang kedua, diatul manafi, diatnya anggota-anggota badan yang mempunyai fungsi, yang mempunyai fungsi vital. Wa amal manafi', ada pun yang disebut dengan manafi', anggota-anggota badan yang berfungsi vital, wal muradu biha, maka maksudnya adalah manafi'u tilkal a'dha'il madhkurah, anggota-anggota badan yang benar-benar mempunyai kemanfaatan yang sangat vital. Kasam'i, seperti pendengaran. Wal basari, seperti penglihatan. Wasummi, seperti penciuman. Wal kalami, seperti alat pembicaraan, wal mashi, dan alat untuk berjalan. Fakullu adwin lahu manfaatun khosoh, maka setiap dari anggota-anggota yang tersebut ini mempunyai kemanfaatan yang sangat khusus. Wa min dzalikal al-hafasil arba, dan di antara yang tersebut adalah al-hawasil arba, yaitu panca indera ya. Panca indera yaitu as-sam'u, penglihatan, wal-basaru, as-sam'u pendengaran, wal-basaru penglihatan, was-sam'u untuk merasakan, penciuman, wazuku untuk merasakan, merasakan apa? Merasakan makanan. Fabikuli hasatin minha idza dahabat bisababil jinayatu, bisa bil cinati diyatun kamilatun. Maka pada setiap hasyah, satu dari alat panca indera tersebut apabila hilang karena sebab jinayat, sebab pelanggaran pidana, sehingga hilang dari alat-alat panca indera tersebut, maka diatnya diat yang sempurna. Berarti berapa diatnya? 100 ekor unta. Menghilangkan mata orang lain, kedua-duanya hilang, dicukil atau yang lainnya, maka diatnya 100 ekor unta. Mencerdirai orang telinganya sampai tidak bisa mendengar, sampai tidak bisa mendengar, maka diatnya dia membayar 100 ekor unta. Memotong lesan seseorang sehingga sampai tidak bisa bicara, benar-benar hilang lesannya, maka diatnya 100 ekor unta. Menghilangkan indera penciuman ya. Hidungnya dihilangkan semua sehingga tidak bisa mencium, maka diatnya 100 ekor unta. Qala Ibnu al-Mundzir, telah berkata Al-Imam Ibnu al-Mundzir rahimahullah, ajma'a awwamun ahli ilmi ala anna fi as-sam'i ad-diyatu. Telah sepakat ahli ilmi secara umum, diat pada pendengaran ini adalah diat yang sempurna ya. Artinya menghilangkan pendengaran seseorang sampai tuli tidak bisa mendengar, maka dia membayar diat 100 ekor unta. Dalam surat di dalam kitab Al-Mughni. Waqala al-Muwaffiq, dan telah berkata Imam al-Muwaffiq yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah taala, la khilafa fi wujubi diyati fi zihabis sam'i, tidak ada khilaf wajibnya membayar diyat penuh pada kejahatan yang menghilangkan pendengaran, menghilangkan pendengaran. Bafi kitab Amr ibn Hazm, dan di dalam kitab Amr ibn Hazm, wabil masamil diyatu, dan pada alat penciuman ini diyatnya diyat yang sempurna. Wali qada'i Umar bin Al-Khattab, Umar radhiyallahu anhu, fi rajulin darbu rajulin, fi rajulin darbi rajulin, fadaba sam'ahu wa basarahu wa nihahahu wa nikahahu wa aqlahu bi arba'i diyatin, warajulun warajulu hayyun warajulu hayyun. Wala yurafu lahu mukhalifun minas sahabah, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah memutuskan pada peristiwa seseorang yang memukul orang lain, seseorang yang memukul orang lain yang akhirnya dia menghilangkan pendengaran orang tersebut, berarti dipukul telinganya sampai tidak bisa mendengar, wabasarahu dan memukul matanya sampai tidak bisa melihat, wa memukul nikahahu dan memukul kemaluannya sampai tidak bisa berfungsi. Wa aqluhu, dan juga sampai akalnya hilang, berarti benar-benar dikepui ya, benar-benar yang diserang kepala kemaluan. Di arba'i diyatin, diputuskan untuk membayar 4 diyat. 4 diyat berarti berapa? 400 unta, 400 unta. Sedangkan orang yang dipukul tersebut masih hidup, masih hidup, masih hidup, dan tidak diketahui adanya khilaf di antara para sahabat dari keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga apa, menghilangkan pendengaran ini 100 ekor unta, menghilangkan penglihatan 100 ekor unta, menghilangkan kemaluannya 100 ekor unta, dan menghilangkan akalnya 100 ekor unta, berjumlah 400 ekor unta. sedangkan orang yang dipukul tersebut masih hidup. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya menghilangkan panca indera itu anggota-anggota badan yang sangat esensial, sangat vital kegunaannya, maka diatnya diat penuh, yaitu diat satu jiwa, yaitu 100 ekor unta. Waqala ma'alih kami ta'ulah wa tajibu diyatu kamilatan fi zihabi kuli minal kalami wal akli wal masyi wal akli wal nikahi. Wa adamil istimsakil bali wal ghaiti. Li'an nabi kulli wahidatin min hadil fihadihi manfaatun kabiratun laisa fil badan misliha. Dan wajib untuk dibayar diat secara sempurna pada setiap panca indera yang hilang dari alat alat berbicara, menghilangkan alat berbicara ini diatnya 100 ekor unta. Apakah itu dipotong lidahnya, apakah dia menghilangkan dua bibirnya? Gimana orang kalau bibirnya hilang, apakah bisa bicara? Tidak bisa ya. Menghilangkan akalnya sampai gila atau menghilangkan alat untuk berjalan, potong kedua kakinya, dan juga alat untuk makan. Alat untuk makan berarti apa ini? Diperateli semuanya, giginya misalnya. Atau alat untuk nikah, yaitu kemaluan. Dipotong, memotong kemaluan. Atau membuat seseorang tidak bisa kencing dan tidak bisa BAB. Atau membuat orang tidak bisa kencing dan tidak bisa diati buang air besar. Maka pada satu alat-alat vital tersebut yang sangat bermanfaat, yang besar, maka diatnya diat yang sempurna. Kenapa? Tidak ada panca indera yang semisalnya yang ada di dalam badan seseorang. Selanjutnya kata Habibullah Ta'ala dalam mu'alif, wa yajibu bi kulli wahidin minas syu'uri al-arba'ati atiyatun atiyatu kamilah. dan diwajibkan atau wajib pada satu rambut-rambut, kelompok rambut yang empat. Ini ada wajib diet secara sempurna. Waya sya'rul ra'si, seseorang mencabuti rambut-rambut kepala sampai hilang. Maka diatnya, diat yang sempurna yaitu 100 ekor unta. Basya'rul lihyati, menghilangkan atau mencabut rambut jenggot, jenggot ya, jenggot. Dicabuti jenggotnya, maka diatnya diat yang sempurna. Kalau jenggotnya cuma 5 linter gitu. Jenggotnya cuma 5 bulu. Ada 10 bulu dicabut. Ya rugi sendiri dia. Walaupun hanya 5, walaupun hanya 10 rambut dicabut, dihilangkan jenggotnya, maka dianya dia sempurna. Wa sya'rul hajibain, dan rambut alis, kedua alis, kedua alis dicabutin, maka diatnya 100 ekor unta. Alis yang ini alis ya, alis dicabuti. Cara fungsi jenggot sama alis kan tidak vital. Berbeda dengan mata, penglihatan. Wa ahdabul ainain, dan menghilangkan bulu-bulu mata. Bulu-bulu mata berarti sitip ya, menghilangkan bulu-bulu mata. Ini juga diatnya diat yang sempurna. Wafi hajibil wahidi disebut diyati, dan menghilangkan atau menyabut satu sebelah dari alis ya, satu sebelah dari alis ini saja yang dicabuti, misalnya kanan saja, maka diatnya setengah diat yang sempurna, berarti 50 ekor unta. Wafil hudbil wahidi rub'u diyatin, dan menghilangkan atau mencabut bulu-bulu mata satu, maka diatnya seperempat diat. Alis kan ada empat ya kan, karena bawah, atas, bukan alis, bulu mata ya. Bulu mata itu ada empat. Untuk kanan ini, kanan atas dan bawah, kiri juga atas dan bawah. Menghilangkan salah satunya, atas tok misalnya dicabuti, berarti seperempat diat. Berapa seperempat diat? 20 ekor unta. 20? Oh, 25 nggih. 25 ekor unta santa. 25 ekor unta. Wali anna diyata tatawazza'u alaiha bi'adadiha, karena diat tersebut tentunya terbagi atas atas bilangan-bilangan yang ada pada anggota-anggota tubuh tersebut. Selanjutnya Syekh Hafidzullah Ta'ala menyatakan wa min huna na'lamu ma lihyati fil islami min ikhtiramin wa qimatin. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya lihyah, jenggot di dalam Islam ini adalah sesuatu yang dimuliakan dan sangat dihargai. Sangat dihargai. Sangat dimuliakan dan dihargai sehingga di dalam Islam. Haisu aujaba fi itslafiha diyatun kamilatun, di mana diwajibkan, ujiba diwajibkan menghilangkan jenggot seseorang, maka dia membayar diyat yang sempurna, yaitu 100 ekor unta. Wadzalika li'azimi manfaatiha wa jimaliha wa jamaliha wa waqariha. Karena lehyah atau jenggot tersebut sangat agung kemanfaatannya. Dan juga untuk apa? Untuk membuat tampan seorang laki-laki dan membuat berwibawa seorang laki-laki dengan jenggot tersebut. Waqad amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi tawfiriha wa ikramiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memeliharanya dan memuliakannya. Wa naha an halqiha wa qassiha wa ta'addi 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencukur jenggot, melarang untuk memendekkan jenggot dan melampaui batas pada jenggot. Apa melampaui batas pada jenggot? Dikucir atau dibuat hiasan-hiasan, jenggotnya dikasih apa misalnya, gantungnya apa misalnya, berbuat apa melampaui batas. Fatabban liqamin haribuha harabuha wa tadau alaiha bi halqiha wa izalatiha min wujuhihim tashabuhan bin nisa. maka sungguh celaka bagi suatu kaum yang mereka memerangi jenggot, tidak suka dengan jenggot, melecehkan orang yang berjenggot, waqtadau 'alaiha, membuat permusuhan terhadap orang-orang yang berjenggot, tidak suka, dimusuhi. Dengan apa? Dengan mencukur jenggot dan juga menghilangkan jenggot dari wajah-wajah mereka. Sehingga apa? Sehingga menyerupai wanita-wanita. Memang wanita-wanita enggak ada jenggot ya. Wanita ada jenggot ya, itu pengecualian, tidak sebagaimana keumuman. Tasyabuhan bil kufar, dan juga menselisihi, menyerupai orang-orang kufar, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Karena secara mayoritas orang kafir dan orang-orang munafik, mereka tidak memakai atau memelihara jenggot. Wa tahawulan minar rajulati wasihamati minal muyu'ah ilal muyu'ati, sehingga dengan tidak adanya jenggot seseorang, maka tidak ada rajulah, tidak ada apa namanya, kejantanan, tidak ada kegagahan, sehingga terlihat seperti muyu'ah, yaitu seperti banci. Wallahu a'lam bishawab. Kita pending dulu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.